Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Nah, malam ini kita melanjutkan lagi pelajaran sharaf kita. Nah, sekarang di halaman 88 halaman 92. Nah, halaman 92. Isim mausul. Ya, nah. Yaitu isim mabni yang ketiga adalah isim mausul. Yang pertama telah kita bahas yaitu isim domir. Kemudian yang kedua isim isyara, yang ketiga isim mausul. Naam. Qala mu'alif hafizahullah, ismul mausul, isim mausul. Pengertian isim mausul atau disebut kata sambung adalah kata yang menjelaskan terhadap musamma muayyan, perkara yang disebut, perkara tertentu, dengan menggunakan kalimat setelahnya, yaitu silah mausul, kalimat sambung yang mengandung domir, mengandung kata ganti yang sesuai, disebut a'id. Domir ini disebut a'id yang kembali kepada isim mausul. Nah, apabila engkau berkata ja'alladhi, telah datang yang, kemudian berhenti di situ ya, mengucap ja'alladhi berhenti, maka engkau belum menjelaskan musamma, belum menjelaskan siapa yang dimaksud. Nah, kenapa? Karena tidak ada kalimat sambungnya, tidak ada istilah mausulnya. Berbeda halnya dengan ucapanmu ja'alladhi ijtahada fi darsihi. Ja'alladhi ijtahada fi darsihi. Telah datang orang yang rajin belajar. Musamma pada kalimat kedua ini menjadi jelas, yaitu orang yang rajin belajar. Nah, artinya kalau sekedar mengucap ja'alladhi, ja'allati, ja'alladhina, nah yang seperti itu belum jelas siapa yang dimaksud. Nah, kenapa? Karena belum ada silah mausulnya, belum ada kalimat sambungnya. Menjadi jelas ketika diberi kalimat sambung ja'alladhi ijtahada fi darsihi, atau ja'alladhani ijtahada fi darsihi, atau ja'alladhina ijtahadu fi darsihi. Nah, ketika itu menjadi jelas siapa yang dimaksud. Nah, karena ada silah mausul tadi. Silah mausul itu kalimat setelah isim mausul. Nah, pembagian mausul. Mausul terbagi menjadi dua, yaitu pertama mausul harfi. Mausul harfi yaitu kata atau huruf. Dia berupa huruf ya. Artinya dia bukan berupa isim, berupa huruf. Dalam bahasa Arab ada yang namanya isim, huruf, dan fi'il gitu kan. Ada isim, ada fi'il, dan huruf. Nah, mausul harfi ini berupa huruf. Enam. Huruf apa? Huruf sebagai isi, sebagai huruf sambung. Enam. Yaitu kata atau huruf yang bersama dengan silahnya, kalimat sambungnya ditakwil masdar. Ditakwil masdar dan butuh kepada a'id, domir yang kembali kepadanya. Mausul harfi ada lima menurut pendapat yang kuat, yaitu an, anna, kai, ma, lau, dan an. Enam. Anna harfu taukid wa nasbin. Anna huruf taukid dan nasbin wa masdarin. Kai harfu ta'lil wa masdarin. Ma harfu mausul. Enam. Ma di sini. Ma mausul. Lau juga harfu mausul. Demikian juga pada an, harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Enam. Barakallahu fikum. Enam. Ini mausul harfi ada lima ya, ada lima. Menurut pendapat yang kuat ada lima. Enam. Syaitnya antum cukup menghafal lima huruf ini adalah kata yang mabni yang berupa huruf mausul. Itu syaitnya gitu. Mengerti? Apa pembahasan kita? Pembahasan kita pada mabniat kan? Pada mabniat. Kemudian kita masuk pada isim mausul. Nah ini, yang ini tuh masih baru huruf, bukan isim ya, masih huruf. Sekedar pelengkap ini. Yang A ini yang menyebutkan mausul harfi sekedar pelengkap, belum maksud kepada tujuan. Karena pembahasan kita pada apa? Isim-isim yang mabdi. ya enggak? Pembahasan kita pada apa? Isim-isim yang mabni gitu kan. Nah, sekarang apa ini? An, ana, kai, ma, lau, an ini sebagai apa? Sebagai huruf. Nah, berarti belum masuk, belum maksud kepada pembahasan kita, belum. Namun di sini disebutkan untuk melengkapi pembahasan supaya antum mengetahui dengan rinci atau agak rinci tentang pembahasan pembagian mausul. Nah, jadi mausul terbagi dua. Yang pertama mausul harfi. Mausul harfi menurut pendapat yang kuat ada lima, yaitu ana, kai, ma, lau, dan an. Nah, contoh mausul harfi dalam kalimat. Contohnya, qala Allah Ta'ala, wa antasumu khairul lakum. Nah, barakallahu fikum. Kalau yang namanya huruf mas, huruf apa namanya masdar, harfu masdar ya, an itu, an di situ harfu masdarin juga, maka fi'il setelahnya bisa ta'wil masdar. Ta'wilnya menjadi wa saumukum khairul lakum. Nah, jitu likai tukrima zaidan, ta'wilnya menjadi jitu li ikramika zaidan. Nah, juga Allah SWT berfirman bimanasu yaumal hisabi, bimanasu yaumal hisabi, harokat terbaik diperbaiki, bimanasu yaumal hisabi, karena mereka melupakan hari pembangkitan, hari perhitungan, karena mereka melupakan hari perhitungan. Takwilnya apa? Bisa babi nisyanihim. Nah, barakallahu fikum. Untuk mausul harfi ini kita enggak memperluas pembahasan. Kenapa? Karena ada pada tempatnya, yaitu di kitab Nahu ya. Pembahasan ini di kitab Nahu. Nah, syaitnya yang antum harus pahami, mausul terbagi dua. Pertama mausul harfi, yang kedua mausul ismi. Nah, mausul harfi itu jumlahnya 5. Ana, kai, ma, lau, dan an. Semuanya mabni karena dia huruf. Yang B sekarang mausul ismi. Ini yang jadi pembahasan kita nih, mausul ismi. Pembahasan apa kita? Isim-isim yang mabni, gitu kan? Yang pertama isim domir, yang kedua isim isyarah, yang ketiga isim mausul. Nah, sekarang ini yang dimaksud. Nah, adalah kata sambung yang selalu butuh kepada silah mausul. Butuh kepada kalimat sambung dan butuh kepada a'id. Apa itu a'id? Domir yang kembali kepada isim mausul. Nah, mausul ismi terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan nas, khos atau mukhtas. Lam dibuang, el dibuang, el itu. Nasl itu salah, nas. Elnya dibuang. Nas, khos atau mukhtas. Nas itu bahasa lainnya khos, bahasa lainnya mukhtas. Itu maksudnya. Ya. Apa artinya? Artinya yaitu isim mausul dengan lafad mufrad, muthana, jamak, mudakar, mu'anas, yang penggunaannya sesuai dengan musama mu'ayyan, sesuai dengan yang disebutkan yang sudah jelas. Nah, isim-isim mausul ini antara lain alladhi untuk menyambung mudakar mufrad, alladhani atau alladhini untuk menyambung mudakar muthana, alladhina untuk menyambung mudakar jamak, alati untuk menyambung mu'anas yang mufrad, mufrada. Alatani atau alataini untuk menyambung mu'anas yang musanna. Alati atau alai untuk menyambung mu'anas yang jamak. Nah, ini yang dimaksud dengan mukhtas atau khos atau nas. Maksudnya apa? Isim mausul ini penggunaannya harus sesuai dengan yang disebutkan. Kalau aladhi harus menyambung mufrad mudakar. Contoh misalkan kita bikin kalimat kepada yang kita maksud mufrad mudakar, misalkan orang yang bernama Muhammad misalnya. Nah, kita ganti Muhammad ini dengan bahasa alladhi. Nah, ja'alladhi, ja'alladhi dorobani amsi misal. Datang orang yang memukulku kemarin. Siapa yang dimaksud alladhi di sini? Muhammad. Mengerti? Makanya apa alladhi? Karena yang kita maksud satu mudakar, mufrad mudakar. Kalau kita maksudkan para Muhammad, yaitu maksudnya jamak, maka kita jangan pakai aladhi, pakainya apa? Aladhina, maka kita ucap ja'aladhina dorobuni amsi. Nah, mengerti? Nah, ja'aladhina dorobuni amsi. Nah, itu yang dimaksud dengan nas mukhtas atau nas mukhtas atau khos. Maksudnya apa? Penggunaannya harus sesuai dengan yang sudah disebutkan. Nggak boleh ditukar-tukar. Nggak boleh ditukar-tukar. Itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, mana yang dimaksud dengan a'id atau silah mausul? Ada spidol. Spidol. Nah, nanti sambil nunggu spidol kita jelaskan. Nah, perhatikan bagian pembagian isim mausul dan contoh-contoh penggunaannya dalam kalimat di bawah ini. Nah, yang isim mausul yang mukhtas ya. Nanti bagian yang kedua isim mausul yang mustarok. Nah, sekarang kita bahas yang mukhtas, yang khos. Nah, pertama mudzakkar. Mudzakkar memakai alladzi untuk mufrad yang tak marbutah antum buang ya. Alladzi di bawahnya mufradatun, tak marbutah antum buang menjadi mufradun. Alladzi untuk mufradun, alladzani untuk mutsana, mutsana tak marbutahnya antum buang. Alladzani, terus alladzina untuk jamak, jam'un. Nah, sekarang yang mu'anas, allati untuk mufroda, untuk tunggal, betul itu tulisannya. Allatani untuk mufanatun, betul. 6. Kemudian allati atau allai untuk jamak. 6. Barakallahu fikum. 6. Lihat contoh penggunaan kalimat. Yahdurul ladzi akramani amsi. 6. Telah datang orang yang menghormatiku kemarin. 6. Yaitu apa datangnya? Afan yahduru sedang hadir ya. Sedang hadir yahdurul ladzi sedang hadir seorang laki-laki yang memuliakanku kemarin. Nah, berarti pemuliaannya kemarin. Jadi kemarin ini orang ini memuliakan kita, memuliakan antum misal. Antum bertamu, disuguhi ini, disuguhi itu, dikasih ini, dikasih itu misal. Nah, kemudian orang yang memuliakan itu datang. Maka antum mengucap yahdurul ladzi akramani amsi. Sedang hadir orang yang kemarin memuliakanku. Nah, siapa ini? Dimaksudkan kepada mufrad mudzakkar. Yang kedua, dimaksudkan kepada dua orang. Untuk mudzakkar, yahdurul ladzani akramani amsi. Nah, yang ketiga, untuk jamak mudzakkar, yahdurul ladzina akramuni amsi. Nah, sedang hadir para laki-laki yang memuliakanku kemarin. Yang keempat untuk yang mu'anas mufroda, tahdurul lati akromatni amsi. Nah, apa artinya? Sedang hadir seorang wanita yang memuliakanku kemarin. Tahdurul latani akromatani amsi, tahdurul lati akromnani amsi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian contoh yang ketujuh untuk contoh yang gak berakal. Hadihi kutubun alati istoraituha. Nah, memakainya alati jamak. Ketika jamak gak berakal memakainya alati. Seperti kemarin waktu kita bahas isim isyara, ketika jamak gak berakal pakai apa? Makanya hadihi atau apa kemarin? Tilka gitu kan. Nah, kenapa? Karena jamak yang gak berakal itu dihukumi sebagai isim mu'anas. Jamak yang tidak berakal dihukumi sebagai isim mu'anas. Nah, sehingga memakainya alati, memakai hadihi atau tilka. Nah, sekarang perhatikan papan tulis. Kita jelaskan tentang arti sila mausul dan a'id. Nah, ja'allazi akramani amsi, ya, telah datang orang yang menghormatiku kemarin. Nah, ja'a fi'il madi, aladinya fa'ilnya. Ini fa'il. Ja'anya sebagai apa? Fi'il madi. Nah, karena ini masuknya dalam bab mabniyat, ini termasuk ke isim mabni kan? Maka kita ucap aladhi ismul mausul mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Itu cara ngucap yang lengkapnya. Kalau ngucap singkat ja'a fi'il alladhi fa'il, itu ngucap singkat. Tapi kalau ngucap panjang yang lengkap ja'a fi'lun madin mabni alal fathi fi mahal ja'a fi'lun madin mabni alal fathi alladhi ismu mausulin mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Akroma fi'il madi. Nah, mana fa'ilnya? Fi'il madi mabni alal fathi fa'iluhu domir fisatir jawasan fihi jawasan takdiruhu huwa. Kembali ke aladi, ya'ud ila aladi fa'ilnya. Nun lil biqaya ya domir mutasil mabni ala sukun fi mahali nasbin mafulun bihi. Maful bihi sebagai apa? Objek. Itu ya, amsi dorof. keterangan waktu atau tempat, keterangan waktu amsi. Nah, barakallahu fikum. Mana silatul mausul? Silatul mausul jumlah setelah isim mausul. Apa jumlahnya? Disebut di sini jumlah fi'liyah, terdiri dari fi'il dan fa'il, ya kan? Fi'ilnya Akrama, fa'ilnya huwa. Nah, ini namanya jumlah. Nah, jumlah di sini sebagai silatul mausul. Aidnya mana? Aidnya domir huwa yang kembali ke aladhi. Aidnya itu domir huwa yang kembali ke aladhi. Nah, itu. Nah, ini apa? Menjelaskan apa yang disebutkan di pengertian yang disebut ada kata sambung, ada kalimat sambung, ada aid. Nah, ini maksudnya. Kita bikin kalimat yang lain. Contohnya misalkan apa? Ja'al ladzina, ya. Ja'a, kita bikin apa? Ja'al ladzina. Nah. Nah, ja'al ladzina akramuni. Ja'al ladzina akramuni amsi. Ja'a fi'il, alladzina fa'il, gitu ya. Akramuni fi'il lagi, mana fa'ilnya? Wawu nun wikoya, ya'nya mafulun bihi, amsi dhorob. Nah, gitu. Ada gak yang kembali ke alladzi? Ke alladzina? Gak ada kan? Kalau yang ja'al ladzi akramani amsi, fa'ilnya huwa kembali ke alladzi, kan gitu. Kalau ini kita enggak katakan kembali, kenapa? Karena fa'ilnya wawu, ya. Wawu. Ulang. Ja'a fi'il madi alladzina fa'il akramuni, akramuni, akramu di sini akramanya fi'il, wawunya sebagai fa'il, nun wiqaya ya-nya sebagai objek mafulun bihi. Ngerti? Nah, fi'il dan fa'il, akramuni ada fi'il ada fa'il, ini jumlah, namanya jumlah. Terdiri dari fi'il dan fa'il, silatul mausul. Sebagai silatul mausul. Mana aidnya? Aidnya wawu. Aidnya wawu. Naam. Cocok enggak antara wawu dengan aladina? Cocok enggak? Cocok. Aladina jamak, wawu jamak. Seperti kita ngucap ja'alladzi akramani amsi. Aidnya huwa, cocok enggak? Cocok, karena wawu itu huwa itu tunggal mudakar, aladzi juga tunggal mudakar. Mengerti? Naam. Kalau kita bikin yang muannas, ja'at, ja'at, ja'atil lati akromatni amsi. Ja'at, ja'a fi'il madi ta'li ta'nis, alatinya fa'il, akromatni fi'il lagi, fa'ilnya hiya mustatir kembali ke alati. Nah, sekaligus fa'il hiya itu sebagai a'id. Nah, kalau hiya atau huwa sekaligus sebagai a'id, a'id ya. A'idnya. Nah, kemudian nun wiqaya ya'nya mafulun bihi. Nah. Itu maksud dari apa? Adanya silatul mausul, adanya aid yang kembali ke isim mausul. Syahidnya yang antum harus pahami di sini, nama-nama isim mausulnya ini yang harus antum pahami, yaitu antum menghafal alladzi, alladzani, alladzina, alati, alatani, alai atau alati. Ini yang antum harus hafal. Kenapa? Karena pembahasan kita pada apa? Kepada isim-isim yang mabni, gitu kan? Isim yang mabni pertama apa? Yang telah kita bahas. Isim domir, gitu kan? Kedua isim apa? Isim isyara. Nah, ini antum harus hafal macam-macam isim domir. Kedua, antum harus hafal macam-macam isim isyara. Yang ketiga, antum harus hafal macam-macam isim mabni. Adapun perincian nahwu, perincian yang i'rab atau yang membuat kalimat itu belakangan. Nanti antum akan paham ketika ganti kitab atau meningkat ke kitab berikutnya. Kalau dari sekarang sudah paham, bagus, alhamdulillah, gitu ya. Namun kalaupun antum enggak paham, nanti ini pembahasannya nanti di kitab-kitab nahwu atau kitab-kitab yang lebih tinggi. Nah, sekarang apa yang diinginkan untuk dipahami? Apa? Yaitu nama-nama isimnya ini. Antum kan diminta dipahamkan untuk isim ada mu'rab ada mabni. Apa isim mu'rab? Apa isim mabni? Lalu disebutkan isim mabni ada 7. Yang pertama ada berapa disebutkan? Yang pertama isim domir, yang kedua isim isyara, yang ketiga isim mausul. Nah, ini dirinci isim mausul itu. Isim mausul itu mausul terbagi dua, ada mausul harfi, mausul yang bersifat huruf. Nah, kalau mausul harfi berarti bukan pembahasan kita, cuman disampaikan untuk pelengkap. Yang kedua mausul ismi, ya ini yang jadi pembahasan. Kenapa ini jadi pembahasan? Karena yang namanya sorop itu masuk kepada isim-isim yang berkaitan dengan isim, bukan kepada huruf. Nah, itu secara asalnya. 6. Sudah mengerti ya? 6. Sekarang sudah tahu apa apa mausul ismi? Ada berapa tadi? Dibagi menjadi 2. Ada yang khos, ada yang mustarok. Nah, apa yang khos lafat-lafatnya? Aladhi, aladhani, aladina, alati, alatani, alai atau alati. Nah, itu yang perlu antum pahami dan antum hafal. Kemudian contoh yang ada di buku sebatas memahamkan pemakaian. Sebatas apa? Memahamkan pemakaian. Pemakaian kata-kata ini ketika masuk dalam kalimat. Mengerti? Nah, sekarang masuk ke pesan berikutnya. Catatan. Bentuk 2 musana. Musana untuk muzakar, musanatun untuk mu'anas. Bentuk 2 pada isim mausul adalah mu'rab. Menurut pendapat sebagian ulama bahasa Arab, sehingga mengalami perubahan dari alif menjadi ya. Yaitu apa? Dari aladhani menjadi aladhin, aladhani menjadi aladhaini. Dari alatali menjadi alataini. Tanda panahnya diganti ya. Tanda panahnya dibalik. Dari berubah dari aladhani menjadi aladhaini. Dari alatani menjadi alataini, dibalik tanda panahnya. Nah, kenapa? Karena asalnya itu marfu tanpa amil. Ketika kemasukan amil berubah menjadi mansub atau majrur. Nah, kemudian aladhina dan alati atau alai hanya untuk menyambung isim yang berakal atau berilmu. Contohnya apa? Contohnya kita niatkan untuk orang atulab misalkan. Ja'aladhina akramuni amsi. Telah datang orang-orang yang menghormatiku kemarin. Siapa yang dimaksud? Para tulab misalkan, para santri. Nah, kalau bukan kepada yang berilmu atau berakal, maka bukan memakai aladhina, bukan memakai alati. Apa yang dipakai? Alati. Nah, untuk isim yang tidak berakal, tidak berilmu, bisa memakai alati. Contohnya apa? Contohnya nomor 7, antum lihat. Nomor 7. Hadihi kutubun alati storetuha amsi. Ini adalah kitab-kitab yang aku beli kemarin. Hadihi mubtada, kutubunnya khobar. Gitu ya. Nam alati, isim mausul. Nam istaretuha, fi'il dan fa'il. Haknya mafulun bihi, amsi dorob. Fi'il dan fa'il istaretuha, jumlah fi'ilnya sebagai silatul mausul. Man a'idnya, a'idnya hak. Istaretuha ada hak di situ sebagai a'id yang kembali kepada alati. Nam, barakallahu fikum. Saidnya apa? Memakai alati. Mana yang disambung? Kutubun. Kutubun itu jamak. Jamak untuk yang enggak berakal. Mufradnya apa? Mufradnya kitabun. Kitabun mufrad, sebuah buku. Kitabani apa artinya? 2, buku. Kutubun apa artinya? Kitab-kitab. Nah, yang disambung apa? Apa berarti yang disambung? Kitab kan? Kalau kita katakan satu kitab, ini adalah sebuah kitab yang aku beli kemarin. Ini adalah sebuah kitab yang aku beli kemarin. Bagaimana kalimatnya? Hada kitabun alladhi ishtaraituhu amsi. Nah, itu kalau diganti menjadi mufrad. Gitu kan? Apa jadi apa? Hada kitabun alladhi ishtaraituhu amsi. Nah, itu. Kalau mufrad ya. Atau kalau musanna apa yang kita ucap? Hadani kitabani alladhani ishtaraituhuma amsi. Kalau kita pakai, kalau kita buat mafulun bi, objek, ra'aitu kitabaini, ra'aitu kitabaini aladaini. Nah, jadinya aladaini isim mausulnya mengikuti berubah. Ra'aitu kitabaini aladaini ishtaraituhuma amsi. Nah, itu nanti pemakaiannya mengikuti dengan konteks kalimat yang ada. Naam, barakallahu fikum. Yang kedua adalah isim mustarak. Nah, isim mausul yang mustarok sekarang. Yaitu isim mausul dengan satu lafad mufrad tertentu digunakan untuk semuanya. Artinya apa? Satu lafad namun bisa digunakan untuk mufrad, mufana, jamak, untuk mudhakar atau mu'anas. Lafadnya satu, bisa untuk semua. Nah, yaitu isim mausul dengan satu lafad mufrad. Lafadnya bentuknya mufrad itu maksudnya ya. Dengan lafad mufrad tertentu digunakan untuk semuanya. Bisa digunakan untuk mufrad, isim mufrad, mufana, jamak, mudhakar, dan mu'anas. Isim-isim mausul mustarok antara lain man. Man untuk menyambung semua bagi yang berakal atau berilmu. Nah, man menyambung untuk semua, namun khusus yang berakal atau berilmu. Itu secara asal pemakaiannya. Ma, untuk menyambung semua yang tidak berakal atau tidak berilmu. Nam, kemudian dzu, dza, ayu, alif, walam atau al. Nam, untuk menyambung semua baik berakal maupun tidak berakal, tidak berilmu. Nam, contoh penggunaan isim mausul mustarok dalam kalimat. Contohnya yang pertama man, kita pakai man ya untuk menyambung yang berakal. Najaha man istahada, telah sukses seorang laki-laki yang rajin. Najaha man istahada, telah sukses dua orang laki-laki yang rajin. Najaha man istahadu, telah sukses para laki-laki yang rajin. Najaha man istahadat, telah sukses seorang wanita yang rajin. Najaha man istahadata, telah sukses dua wanita yang rajin. Najaha man istahadna, telah sukses para wanita yang rajin. Syaitnya apa? Man di situ diniatkan untuk satu laki-laki, dua laki-laki, atau para laki-laki. Bisa juga untuk seorang perempuan, dua orang perempuan, dan juga para perempuan. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita ganti menjadi isim mausul yang khas, maka harus sesuai dengan penggunaan. Najaha alladhi ijtahada. Najaha alladhani ijtahada. Najaha alladhina ijtahadu. Najahat alati ijtahadat. Najahat apalagi alatani ijtahadata. Apalagi najahat alati ijtahadna. Nah, berubah enggak? Berubah. Kalau pakai isim mausul yang khos atau yang nas, berubah. Kalau yang pakai isim mausul mustarok, makanya satu man dipakai untuk semua. Nah, atau yang antum lihat halaman 94, itu semuanya antum bisa ganti menjadi man. Yahduru man akromani amsi. Yahduru man akromani amsi. Yahduru man akromuni amsi. Tahduru man akromatni amsi. Terus bisa semua diganti man. Nah, tergantung apa? Tergantung kita itu meniatkan menyambung siapa. Nah, dan ini berkaitan dengan apa isim mausul ini? Penyebutan umum, penyebutan yang umum yang tidak disebutkan dengan jelas. Nah, kalau kita sebutan dengan jelas, kita langsung sebut orangnya. Misalkan yahduru alhin al-muhammadani. Yahdurul muhammadani, berarti apa artinya? Telah hadir dua Muhammad. Yang dua Muhammad tersebut kemarin menghormati. Berarti apa? Terang-terangan enggak? Berarti terang-terangan ketika itu. Nah, kalau yang pakai isim mausul, penyebutan yang sifatnya apa? Penyebutan umum, tidak terang-terangan kepada yang dimaksud. Namun maksudnya kepada yang sudah jelas. Nah, kalau yang mukhtas ya, yang khas. Kalau mustarok bisa untuk semua. Nah, sekarang yang kedua, yang mak. Contohnya mak. Mak digunakan untuk apa? Yang tidak berakal. Irkab masyikta minal khail, naikilah apapun yang engkau inginkan dari kuda-kuda yang ada. Nah, berarti mak yang dimaksud untuk apa? Untuk hewan ya. Hewan. Nah, ikra' ma yufiduka minal kutub, bacalah buku apapun yang bermanfaat. Bacalah buku yang bermanfaat bagimu dari kitab-kitab yang ada. Nah, ikra ma yufiduka minal majalat, bacalah apapun yang bermanfaat bagimu dari majalah-majalah yang ada. Nah, maksudnya apa? Memakainya mak. Kenapa? Karena dipakai untuk yang tidak berakal. Nah, yang C, yuflihu, yang ayun sekarang. Ayun ini dipakai untuk apa? Pemakaian ayun bisa dipakai untuk yang berakal ataupun yang enggak berakal, tergantung niat kepada siapa dipakai. Yuflihu ayun huwa mujtahidun, beruntung orang, maksudnya siapa? Maksudnya laki-laki yang rajin. Akramtu ayyan hiya mujtahidatun, aku menghormati seorang wanita yang dia tuh rajin. Nah, berarti ayan di sini menuju kepada wanita maksudnya. Ahsantu ila ayin hum mujtahidun, aku berbuat baik kepada orang-orang, yaitu para laki-laki yang mereka itu rajin. Nah, ayin di sini untuk jamak berarti. Nah, perhatikan contoh-contoh lain berikut ini untuk memperjelas perbedaan penggunaan man, ma, dan ayun. Ja'ani Muhammadun amsi, telah datang kepadaku Muhammad kemarin. disebutkan enggak Muhammad di sini? Disebutkan ya. Butuh enggak isim mausul? Kalau taruh terang-terangan enggak butuh kita isim mausul. Ja'ani Muhammadun amsi. Telah datang kepadaku Muhammad kemarin. Bikin kalimat kedua yang enggak terang-terangan, namun dimaksud adalah Muhammad. Kalimat keduanya, a'jabani man ja'ani amsi. Mengagumkanku orang yang telah datang kepadaku kemarin. Siapa maksudnya? Siapa maksudnya orang di sini? Muhammad maksudnya. Nah, untuk memperjelas contoh, misal ada yang datang ke rumah anak. Datang ke rumah anak, kemudian dia ngasih sesuatu kepada anak. Anak kabarkan kepada antum, a'jabani man ja'ani amsi. Telah mengagumkanku orang yang datang kepadaku kemarin. Siapa yang dimaksud? Yang ana maksud adalah orang yang kemarin datang memberi sesuatu kepada ana, namun ana enggak sebut namanya ke antum. Gitu ya. Nah, ana pakai man. Namun sekarang ana pakai untuk yang enggak berakal. Katakan kendaraan, motor. Dabab ya, dabab itu motor. Ana bilang kepada antum, a'jabani ma ja'ani amsi. Telah datang a'jabani mengagumkanku apa yang datang kepadaku kemarin. Yang ana maksud di sini apa berarti? Motor. Yang ana maksud yang enggak berakal. Nah, mengerti? Nah, jadi pemakaiannya apa? Man untuk yang berakal, ma yang enggak berakal. Kalau ayun bisa untuk dua-duanya. Tergantung mana yang dimaksudkan. Nah, kita baca lagi. Ja'ani hisanun amsi. Telah datang kuda kepadaku kemarin. Berakal apa enggak kuda? Enggak berakal. Kita rubah menjadi kalimat yang tidak terang-terangan menyebut kuda. Kita ubah menjadi kalimat yang tidak terang-terangan menyebut kuda. Apa kalimatnya? A'jabani ma ja'ani amsi. Mengagumkanku yang telah datang kepadaku kemarin. Apa yang dimaksud? Hewan kuda itu. Nah. Barakallahu fikum. Contoh lainnya, qama Muhammadun amama baitihi wa qama hisanun fil hadiqati. Muhammad berdiri di depan rumahnya dan kuda berdiri di kebun. Nah, berarti di situ ada dua ini ya, dua makhluk yang dikabarkan berdiri, yaitu pertama orang yang bernama Muhammad, yang kedua kuda. Yang Muhammad berdiri di depan rumah, kudanya berdiri di kebun. Nah, lalu kita bikin kalimat untuk menyatakan kekaguman baik kepada Muhammad atau kepada kuda. Maka pakai apa? Pakai ayun. Kita katakan a'jabani ayyuhum qa'imun. Mengagumkanku siapapun dari makhluk itu yang ia berdiri. Nah, siapa maksudnya? Bisa Muhammad, bisa juga kuda. Nah, kalau siapapun yang dimaksud pada kalimat di atas boleh untuk Muhammad ataupun kuda. Catatan. Isim mausul semuanya mabni kecuali ayun, mu'rab. Nah, semuanya mabni, isim mausul semuanya mabni. Nah, kita katakan ja'alladhi akromani amsi, ra'aitul ladhi akromani amsi, marortu bil ladhi akromani amsi. Mabni enggak? Mabni kan? Nah, itu ya. Kecuali ayun, kita katakan ja'a ayun ayyuhum qa'imun. Nah, ra'aitu ayyuhum huwa qa'imun. Nah, marortu bi ayyihim huwa qa'imun. Itu sekedar contoh ya. Nah, artinya Pak Ayun itu mu'rab. Kecuali, nah ini kecualinya. Namun Ayun bisa mabni kalau Ayun mudhaf dan dibuang kata awal pada silah mausulnya. Nah, seperti dalam kalimat akrim ayyuhum ahsanu akhlaqan. Ay ayyuhum huwa ahsanu. Nah, mana silah mausul yang dibuang huwa? Ya. Nah, kalau huwanya dimunculkan kita katakan akrim ayyuhum huwa ahsanu. Karena silah mausulnya dibuang, maka menjadi mabni. Nah, ini lebih jelas pembahasannya di nahu. Yang harus antum pahami apa? Isim mausul, macam-macam isim mausul ini yang disebutkan tadi, yaitu ada yang mukhtas, ada yang mustarok. Gitu ya. Nah. Yang dha sekarang, dha man dha fatahasam. Man dajtahada, man dajtahada, man dajtahadu, man dajtahadat, man dajtahadata, man dajtahadna. Nah, sama dengan yang man. Artinya apa? Bisa digunakan untuk mufrad mudzakkar, untuk musana mudzakkar, untuk jamak mudzakkar. Bisa digunakan untuk mu'anas yang mufroda, mu'anas yang musana, ataupun mu'anas yang jamak. Itu maksudnya. Nah, memakai satu lafad. Da isim mausul, da menjadi isim mausul dengan tiga syarat. Datang setelah ma dan man istifham, kata tanya. Tidak diniatkan atau tidak dikehendaki sebagai isim isyarah. Yaitu da-nya tidak diniatkan sebagai isim isyarah, sebagai isim mausul. Kedua, tidak dijadikan atau tidak diniatkan satu kata dengan ma dan man sebagai isim istifham. Nah, contoh, mada anfakta. Nah, mada anfakta, mada anfakta, mada anfakta. Nah, apa yang kamu infakkan? Artinya sama, apa yang kamu infakkan. Bedanya apa? Bedanya, untuk yang pertama, mada anfakta, mada anfakta, yang pertama itu satu kesatuan semuanya sebagai isim istifham, enggak ada isim mausulnya. Mada isim istifham, mabni ala sukun. Anfakta fil fa'il, yang isim istifham tadi sebagai bimahali nasin mahfulun bihi, objek ke depan ya, yang didepankan. Kalau yang kedua, yang kedua, mada anfakta, manya isim istifham, danya isim mausul. Anfaktanya fi'il dan fa'il. Nah, itu artinya apa? Kalimat seperti ini, mada anfakta, mada anfakta, mada anfakta, ada dua wajah. Wajah pertama, menganggap mada itu satu kesatuan isim istifham. Wajah yang kedua, menganggap manya sebagai isim istifham, danya isim mausul. Nah, barakallahu fikum. Atau tidak diniatkan juga sebagai isim isyarah. Kalau diniatkan sebagai isim isyarah, nah, maka menjadi isim isyarah, danya menjadi isim isyarah. Nah, syaitnya itu ada syarat di situ ya. Apa syaratnya? Datang setelah ma dan man. Kedua, tidak diniatkan sebagai isim isyarah. Ketiga, tidak diniatkan sebagai satu kesatuan isim istifham. Itu syaitnya gitu. Seperti contoh yang lain, mada sonakta. Bisa artinya mada di situ satu kesatuan isim istifham. Bisa artinya maknya isim istifham, danya isim isyarah. Bisa juga arti yang ketiga, mak isim istifham, danya isim mausul. Nah, ada beberapa wajah. Manda akromta, sama dengan tadi penjelasannya. Sekarang yang du. Du menjadi isim mausul untuk lugo kabila toy. Nah, contohnya, Ja'a dujtahadat. Taknisnya dibuang. Taknis dibuang ya. Ja'a dujtahadata. Ja'a dujtahadat. Ja'a dujtahadna. Tak sukun dibuang. Tak sukun dibuang. Semuanya ja'a. Fi'ilnya mufrad. Nah, syaitnya apa? Bu bisa dipakai untuk semua. Syaitnya itu. Bu bisa dipakai untuk semua. Nah, yang F, alif dan lam, atau disebut dengan al. Al menjadi isim mausul menurut pendapat jumhur. Contohnya, ja'alladzil qa'imu wal markabu. Artinya apa? Artinya, telah datang kepadaku orang yang berdiri dan yang ditunggangi. Orang yang berdiri dan yang ditunggangi, maksudnya hewan. Nah, tarqalafikum. Ja'alladzil qa'imu wal markub. Artinya apa? Ja'alladzi huwa qoma. Nam waja'aladhi huwa markub atau huwa rukiba. Nam, alhamdulillah selesai dari pembahasan isim mabni yang ketiga, yaitu isim mausul. Kesimpulannya, yang harus antum pahami adalah nama apa itu, kata-kata isim mausul ini, lafad-lafadnya antum harus pahami. Nam, antum harus hafal alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai atau allati. Nah, ini isim mausul. Yang isim ini ketika masuk dalam kalimat mabni. Itu syaitnya gitu. Adapun tentang i'rab, tentang hal-hal yang dijelaskan tadi, akan lebih dimengerti ketika mempelajari kitab yang lain. Gitu ya. Apa syaitnya yang harus kita pahami malam ini? Mengerti tentang isim mabni berupa isim mausul. Yang kata-katanya tadi disebutkan, ada isim mausul yang berupa khas, ada isim mausul yang mustarok. Apa yang khos? Sebutkan. Aladhi untuk mudzakkar mufrad. Aladhani untuk mutsanna mudzakkar. Aladhina untuk jamak mudzakkar. Alati untuk mufrad muannas. Alatani mutsanna muannas. Alati atau alai untuk jamak muannas. Itu yang harus pahami. Kemudian yang mustaroknya apa? Yang mustarok. Isim mausul yang mustarok. Man untuk yang berakal, nyambung yang untuk menyambung yang berakal. Terus ma untuk menyambung yang tidak berakal. Ini secara asal ya, nanti dalam pembahasan yang lain nanti bisa dibalik karena hikmah atau karena faedah tertentu. Kemudian apa? Ayun untuk yang berakal ataupun yang berakal. Apalagi? Dha, apalagi? Bu, apalagi? Al. Nah, itu yang antum harus pahami. Ketika antum mendapati isim-isim mausul ini, antum katakan mabni. Antum katakan apa? Mabni. Ja'a dujtahada. Ja'a dujtahadu. Makanya du semua. Marartu bi du. Nah, marartu bi du ijtahada. Nah, du di sini bukan apa namanya? Yang memiliki arti sahib. Nah, bukan, kalau yang memiliki arti sahib nanti bisa bu, bisa dha, bisa dhi. Gitu kan? Nam. Kali ini bu isim mausul yang mabni. Ya itu, jadi pembahasan kita mudah sebetulnya. Intinya apa? Menghafal isim-isim mausul. Adapun yang ada di buku ini antum dikasih contoh-contohnya untuk penerapan, untuk penggunaannya sehingga menjadi semakin mengerti tentang fungsi isim mausul itu sendiri. Gitu ya. Ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan? 6. Kalau gak ada, kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Ya, silakan Mas Ukasa. Iya. Halaman 90 berapa? 95. Iya, apa? Yang man ya, yang man pada contoh najaha man manij tahadat. Najaha manij tahadu. Oh inam ya, itu fathah diganti doma aksantum. Najaha manij tahadu, fathah diganti doma, itu salah ketik ya. Di situ najaha manij tahadau. Najaha manijtahadu, salah ketik yang betul. Najaha manijtahadu. Nam, aksantum diingatkan. Nam, ini ada beberapa salah ketik. Dan kita menjadi tahu ketika disampaikan. Nam, ketika dipelajari menjadi tahu apa yang salah ketik. Namun dibandingkan dengan yang ada, jumlahnya sangat sedikit. Nam, yang salah ketik jumlah sangat sedikit. Nah, seperti yang barusan kita dapati di bab ini atau di pembahasan ini, isim mausul salah ketiknya pada apa? Pada tadi yang barusan disebutkan, sama yang menulis taknis tadi ya. Pada jaat dujtahadat, taknisnya dibuang. Itu salah ketik. Nah, kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.